Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya, termasuk juga keberkahan untuk semua aktivitas yang kita lakukan, dan semoga Allah ta'ala memberikan penjagaan bagi kita, penjagaan baik dari musibah dunia maupun dari musibah akhirat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, kita akan kembali dibersamai oleh Ustadzuna Ustadz Wira Mandiri Bahrun untuk melanjutkan tema tentang Perang Uhud. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam kejadian peperangan Uhud. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menggali berbagai macam hikmah, kemudian i'tibar, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Perang Uhud. Selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wira, pembicaraan kita yang terakhir adalah telah menyelesaikan pembahasan tentang Perang Uhud. Perang Uhud ya. Ya. Terakhir, sequel berikutnya. Ya. Sequel berikutnya apa ini? Sequel berikutnya. Baik, setelah ada beberapa kejadian loh saat ya, sebelum kita mengambil hikmah dari Perang Uhud, soal ada beberapa kejadian yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan tentang Perang Uhud. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perang Uhud. Demikian juga kita telah kisahkan bagaimana kepahlawanan yang muncul dari para sahabat untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan juga musibah yang menimpa Rasulullah SAW di tengah-tengah peperangan, di mana beliau sampai terluka, sampai patah gigi seri beliau, demikian juga sampai luka pipi beliau, sehingga harus diobati oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian, kaum musyrikin pun kemudian mulai meninggalkan medan pertempuran Uhud. Setelah mereka merasa, ketika itu ya, merasa bahwa mereka berada di atas angin, atau mereka merasa telah memenangkan pertempuran, maka kemudian mereka pun meninggalkan medan perang Uhud. Ya, mereka meninggalkan medan peperangan Uhud. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mencari para sahabat yang meninggal atau mati syahid dalam pertempuran tersebut. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Jadi kaum muslimin ketika itu yang gugur di medan pertempuran Uhud, ini ada 70 sekian orang yang meninggal dunia. Dan mayoritasnya, barakallahu fikum, ini berasal dari kaum Ansor. Jadi bukan dari kaum Muhajirin. Ya. Asy-Syeikh Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum menyebutkan ada 64 orang sahabat yang gugur dari kalangan Ansor. Jadi ini mayoritasnya adalah dari kalangan Ansor. 41 orang dari suku Aus, dan sisanya dari Khazraj. Ya. Jadi di dalam pertempuran Uhud ini, korban yang jatuh di pihak kaum muslimin ini lebih banyak. Kaum muslimin yang gugur di pertempuran Uhud ini sekitar 70 orang, adapun kaum musyrikin ini hanya sekitar 20 orang saja yang meninggal dunia atau yang tewas di medan pertempuran Uhud. Nah, ada sebuah fragmen yang cukup mengharukan terjadi di akhir atau setelah perang Uhud ini berakhir, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati jenazah paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. paman yang sangat beliau cintai, paman yang sangat mendapatkan tempat di hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Kita sebutkan bahwa beliau sampai jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini dimutilasi, dipotong-potong jenazah beliau. Sehingga kemudian Sofiyah bin Abdul Muttalib yang merupakan bibi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara perempuan dari Hamzah bin Abdul Muttalib ketika itu ingin untuk melihat jenazah dari saudara laki-lakinya yaitu Hamzah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak tega, ya jangan sampai bibinya ini melihat jenazah pamannya, ya Hamzah. Maka beliau pun memerintahkan agar Az-Zubair ibn Awam ya untuk mencegah agar jangan sampai Sofiyah bin Abdul Muttalib melihat jenazah Hamzah. Dan hubungannya Zubair, kenapa Zubair yang diperintahkan? Karena Zubair ini putrinya Sofiyah, ya putranya Sofiyah, ya. Jadi Sofiyah binti Abdul Muttalib ini menikah dengan Al-Awwam, ya putranya adalah Zubair, dan Sofiyah juga merupakan saudari dari Hamzah. Ketika dia ingin mendekati jenazah Hamzah, Rasulullah SAW memerintahkan, ya cegah ibumu jangan sampai dia melihat jenazah Hamzah. Maka kemudian Sofiyah pun ketika itu tidak mengindahkan larangan dari Az-Zubair bin Awam, dia mendekati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian dia pun beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagaimana kita bisa membayangkan ya, seorang saudara perempuan ya, seorang kakak mungkin, karena mungkin lebih senior Sofiyah daripada Hamzah ya, seorang kakak kemudian melihat bahwa adiknya dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau tidak kuasa untuk menahan kesedihan beliau. Beliau sampai terduduk menangis terisak-isak ya, karena melihat betapa mengenaskannya jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hamzah pun dikuburkan, ya dimakamkan dalam keadaan seadanya, ya dalam keadaan seadanya. Disebutkan oleh Khabbab ibn Arad, ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha. Ya, Hamzah ketika itu tidak mendapatkan kain kafan. Artinya memang beliau mungkin dalam keadaan tidak berpakaian karena sudah dicincang-cincang sehingga memang jenazahnya itu harus ditutupi oleh selembar kain. Namun kain yang didapati oleh Hamzah ketika itu, ya apabila idza ju'ilat ala ra'sihi, ya khalasat an qadamaihi. Kalau ditutup ke bagian atas tubuh beliau, ya kepalanya ditutup, maka kakinya ya terbuka, ya tidak tertutup. Wa idza ju'ilat ala qadamaihi fa qalasat ala ra'sihi. Kalau dia ditutupkan bagian bawahnya, maka bagian atas tubuhnya Hamzah tidak tertutupi. Ya, maka kemudian waju'ila ala qadamai al-idkhir. Kemudian ditaruhlah rerumputan, yakni rumput-rumput idkhir untuk menutupi kakinya Hamzah. Lihat bagaimana kondisi Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Pahlawan Islam, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam ketika beliau meninggal dunia, ketika dikuburkan, bahkan beliau tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi tubuh beliau. Hal ini demikian juga terjadi pada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga tidak memiliki kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuh beliau. Ya, maka ditutupi bagian atas beliau, kemudian di bawah bagian bawah beliau ditutupi dengan rumput-rumput idkhir. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ya memerintahkan para sahabat untuk menggali lubang ya untuk pemakaman para syuhada Uhud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya karena mungkin banyak sekali ya 70 orang yang meninggal dunia yang mati syahid ketika itu ya, sehingga untuk membuat 70 kuburan mungkin terasa berat, sehingga di antara para sahabat itu ada yang dimakamkan dalam satu liang itu 2 atau 3 orang ya, 2 atau 3 orang mereka dikuburkan tanpa disolatkan, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Jadi mereka dimakamkan dalam keadaan dengan pakaian-pakaian mereka yang berlumuran darah. Ya. Nabi SAW mengatakan, ana syahidun ala ha'ula'i yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi bagi mereka nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian mereka yang berlumuran darah, dan darah-darah mereka ini akan berubah wanginya menjadi wangi misk. Ya, ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para syuhada. Ya, sehingga mereka dimakamkan begitu saja tanpa dimandikan, tanpa kemudian dikafani, kecuali memang mereka tidak memiliki baju sehingga diberikan pakaian untuk menutup jasad mereka. Tapi kalau mereka meninggal dengan pakaian mereka, ya sudah dimakamkan dalam kondisi yang seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka ya dalam keadaan sebagaimana mereka meninggal dunia, dan darah mereka akan mengeluarkan bau misik. Dan ketika itu ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimakamkan itu dalam satu liang ada dua jasad yang dimakamkan, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih dahulu diletakkan ke liang lahat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan jenazah ya para syuhada Uhud dalam satu kain. Tsumma yaqulu ayyuhum akthar akhdan lil Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara mereka berdua ini yang paling banyak mengambil Al-Qur'an, artinya hafalan, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Ya. Fa idza usyira lahu ila hadihima qaddamahu fil lahad. Kemudian setelah beliau ditunjukkan, oh si fulan ini yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang diletakkan pertama kali di liang lahad. Baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ana syahidun ala haula, ya, aku akan menjadi saksi bagi mereka ya pada hari kiamat nanti. Ya. Wa amara bidafnihim bidima'ihim walam yusalli 'alaihim walam yughassiluhum. Maka Nabi memerintahkan agar mereka dimakamkan dengan darah-darah mereka, tidak disolatkan dan tidak juga dimandikan. Ya, jadi ini hukum bagi orang yang mati syahid di medan pertempuran. Mereka dimakamkan dalam keadaan sebagaimana ketika mereka meninggal dunia. Tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan, kemudian dimakamkan begitu saja. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun kembali ke kota Madinah. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat ya, ketika ada peperangan tentu ada kesedihan. Ada orang-orang yang meninggal dunia, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya oleh saudara-saudara atau oleh orang-orang terdekat mereka yang gugur. Maka kita pun bisa melihat kesedihan melanda kota Madinah ketika itu, terutama bagi orang-orang yang kehilangan saudara di perang Uhud. Di antara yang mengharukan, ya, kisah yang mengharukan adalah kisahnya Hamnah bintu Jahsy radhiyallahu anha. Jadi Hamnah bintu Jahsy, beliau kehilangan 3 orang yang dekat hubungannya dengan beliau. Hamnah bintu Jahsy. Yang pertama, barakallahu fikum, yang gugur di medan peperangan Uhud adalah saudara laki-laki beliau yang bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu gugur di medan pertempuran Uhud. Kemudian yang kedua, paman beliau, paman dari sebelah ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena Hamnah bintu Jahsy ini anak dari Umaymah bin Abdul Muttalib, saudara perempuan dari Hamzah. Ya. Jadi orang yang kedua yang meninggal itu adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga yang wafat, orang yang dekat dengan Hamnah bintu Jahsy, yaitu suami beliau Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Maka untuk 2 orang kerabatnya, yakni saudara laki-lakinya dan juga paman beliau Hamzah, Hamnah masih bisa bersabar, masih bisa menguasai diri. Tapi ketika mendengar bahwa suaminya yang sangat dia cintai ikut gugur, maka dia pun mengekspresikan kesedihannya dengan berteriak, tidak sanggup untuk menahan kesedihan yang demikian mendalam atas wafatnya sang suami. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah beliau, beliau mengatakan, "Tsumman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam rajian ila al-Madinah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke kota Madinah. Falakiyat Hamnah bintu Jahash. Maka Hamnah bintu Jahash pun bertemu dengan beliau. Falamma lakiyatin nas nu'iya ilaiha akhuha Abdullah ibnu Jahash. Maka ketika orang-orang melihat Hamnah bintu Jahash, mereka menyampaikan berita duka tentang wafatnya saudara laki-laki beliau, yaitu Abdullah bin Jahash. Fastarja'at wastaghfaratlah. Maka kemudian Hamnah beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian beliau radhiyallahu anha pun memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara laki-lakinya. Tsumanu iyalaha khaluha Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian disampaikan kepada beliau berita duka tentang wafatnya paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia melakukan hal yang sama. Fastarja'at wastaghfarat lahu. Beliau pun beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk paman beliau. Tsumma nu'iya laha zaujuha Mus'ab bin Umair. Kemudian disampaikan berita duka kepada Hamnah bintu Jahash tentang wafatnya sang suami Mus'ab bin Umair. Fasahat, maka kemudian pun dia berteriak, tidak bisa menahan ekspresi kesedihan atas wafatnya sang suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna zaujal mar'ati minha labi makan." Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat di hati istrinya. Bagaimana perasaan seorang istri, ya, Hamnah bintu Jahash, kehilangan suami dalam medan pertempuran. Beliau sangat merasa kehilangan. Kadang anak pikir, Ustaz, kalau kita meninggal gimana istri kita, Ustaz? Masya Allah, sahabat Mus'ab bin Umair ternyata mendapatkan tempat yang luar biasa di hati istri beliau. Sampai ketika beliau, istri beliau ini mendapatkan berita duka tentang wafatnya sang suami, ya beliau sangat berduka. Dia bisa bersabar dengan wafatnya saudara laki-lakinya Abdullah. Dia bisa bersabar dengan wafatnya sang paman Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ketika yang disampaikan adalah berita duka tentang wafatnya sang suami, dia tidak bisa mengendalikan emosi. Demikian juga kesedihan juga yang dikisahkan dalam ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Rasulullah SAW bertemu juga dengan sebagian kaum wanita. Ya, ada seorang dari Bani Dinar, seorang wanita dari kalangan Bani Dinar. Nah, ini suatu hal yang sangat mengesankan, ya. Ketika ada seorang yang kehilangan saudara, kehilangan bapak, kehilangan suami, dan kehilangan anak. Ini sepertinya dari kalangan Ansor, dia kehilangan bapak, suami, dan anaknya. Seorang wanita kehilangan bapak, suami, dan anaknya. Namun yang ditanya, ya, walaupun dia kehilangan orang-orang laki-laki terdekatnya, dia tetap yang menjadi prioritas dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia justru bertanya bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwa mara Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, mara Rasul sallallahu alaihi wasallam bimra'atin min Bani Dinar. Ketika pulang kembali ke kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati seorang wanita dari Bani Dinar. Waqad usiba zaujuha wa akhuha wa abuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Uhud. Dan wanita ini kehilangan suaminya, kehilangan saudara laki-lakinya, ya, dan kehilangan bapaknya, bukan putranya berarti, saudara laki-lakinya. Kehilangan suami, saudara laki-laki, dan juga kehilangan bapaknya. Ya, gugur di perang Uhud. Falamma nu'ulaha qalat. ketika disampaikan berita duka tersebut, apa yang ditanyakan oleh sang wanita? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia baru saja kehilangan bapaknya, saudara laki-lakinya dan suaminya. Tapi yang dia tanyakan, fama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang mengatakan, khairan ya Umma Fulan. Wahai Umma Fulan, keadaan beliau baik-baik saja. Wa bihamdillahi kama tuhibbin. Keadaan beliau baik-baik saja seperti yang kau harapkan. Maka kemudian sang wanita mengatakan, arunihi hatta anzura ilaih. Perlihatkan kepadaku mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlihatkan kepadaku ya mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa usyira laha ilaih. Maka kemudian ditunjukkanlah kepada sang wanita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja. Maka kemudian ketika sang wanita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baik-baik saja, kullu musibatin, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang menimpaku, selama engkau berada dalam keadaan baik-baik saja, wahai Rasul, semuanya akan terasa ringan. Jalal ay qalil, suatu hal yang remeh. Semua musibah yang menimpaku, selama engkau dalam keadaan baik-baik saja, wahai Rasul, semuanya akan terasa ringan, kata sang wanita. Ya, menunjukkan demikian cintanya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama Rasul sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja, maka tidak ada masalah bagi diri beliau. Nah, ada satu pelajaran. Kisah ini pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah taala wa ra'ah. Jadi beliau membuat permisalan seperti ini. Ketika orang mendapatkan informasi adanya musibah yang besar, maka musibah yang kecil terasa lebih ringan. Namun begitu musibah yang besar ini enggak jadi, ternyata informasinya salah, maka dia tidak akan merasa sedih dengan informasi musibah yang kecil. Itu kurang lebih teori ketika orang mendapatkan informasi tentang musibah. Jadi misalnya begini, ada orang ngasih informasi kepada si A, wahai A, rumahmu kebakaran. Kemudian setelah itu dia mendapatkan informasi, kompormu juga kebakaran, lemarimu kebakaran. Setelah itu datang informasi yang kedua, alhamdulillah rumahnya baik-baik saja, yang kebakaran cuma kompor sama lemari. Maka akan terasa lebih ringan ketika dia mendengar kompornya kebakaran, lemarinya kebakaran. Karena ada musibah yang lebih besar, yaitu rumahnya kebakaran. Tapi begitu rumah kebakaran ini gak jadi, informasinya ternyata salah, dia tidak akan merasa sedih dengan pertama dan kedua. Jadi wanita ini sudah mendapatkan info Nabi SAW wafat ketika perang Uhud. Akhirnya beliau dirundung dengan kesedihan. Begitu dapat informasi suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, padahal ini adalah tiga laki-laki yang terdekat pada diri seorang wanita yang akan menjadi tulang punggungnya, dia akan merasa ini ringan dibandingkan dengan musibah wafatnya Nabi SAW. Nah, begitu dapat informasi Nabi SAW baik-baik saja, yang tadi terasa ringan. Berarti bisa diteorikan kayak gitu ya? Masya Allah. Makanya kalau kita dapat musibah itu, salah satu kunci agar kita bisa sabar itu adalah melihat orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Betul, salah satunya. Salah satunya disebutkan oleh para ulama, undur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Jadi kalau ini tips bagi kita kalau misalnya menghadapi musibah, ketahuilah bahwa ada orang-orang yang musibahnya itu lebih besar daripada kita. Kalau kita tahu bahwa ada orang-orang yang musibahnya lebih besar, insyaallah musibah yang kita hadapi itu akan lebih mudah untuk kita hadapi. Insya Allah. Dan perhatikan yang selamat ya. Kalaupun yang rusak di sini, yang nggak rusak masih banyak. Masih ada. Masih banyak. Ya. Alhamdulillah. Baik, bisa dilanjutkan Ustaz? Nah. Baik. Nah, sekarang apa yang terjadi pada kaum musyrikin? Ya. pada pertemuan yang terakhir kita sudah sebutkan bahwa mereka merasa berada di atas angin. Sampai kemudian terakhir terjadi saling saut-sautan antara Abu Sufyan dengan kaum muslimin yang ketika itu diwakili oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka kemudian meninggalkan medan peperangan Uhud, kemudian berhenti di satu tempat yang bernama Ar-Rawha, sekitar suatu daerah yang sekitar 20-an kilometer atau 30-an kilometer dari medan perang Uhud. Nah, di sana ketika mereka berhenti, terjadi perdebatan di antara mereka. Apakah mereka akan pulang ke kota Mekah atau mereka akan kembali ke kota Madinah atau kembali memerangi kaum muslimin. Karena kemungkinan besarnya mereka baru sadar bahwa perang ini seperti perang yang tidak tuntas. Menggantung. Ya, misi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin ini tidak terwujudkan. Ya, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi incaran mereka masih hidup, masih selamat. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Ya, apakah kita akan kembali ke kota menyerang kaum muslimin ataukah kita kembali ke Makkah? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, beliau mengirimkan pasukan ketika itu, atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan para sahabat ketika mendengar bahwa kaum musyrikin itu berhenti di Hamra al-Asad, ya, maka beliau pun di Rawhah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, ya, mempersiapkan diri di suatu tempat yang bernama Hamra al-Asad untuk menyongsong kembalinya pasukan kaum musyrikin. Nah, ada kisah yang menarik ketika itu. Ada seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad, ketika itu dia menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perdebatan di antara para ulama apakah ketika itu Ma'bad bin Abi Ma'bad ini sudah masuk Islam atau belum. Hanya saja kelihatan bahwa beliau menunjukkan simpati kepada kaum muslimin, artinya berpihak kepada kaum muslimin. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad ini mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan aku pergi menemui orang-orang Quraisy tadi, ya, untuk istilahnya membuat kesan bahwa kaum muslimin telah bersiap-siap untuk menyongsong mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengizinkan Ma'bad, kemudian dia datang bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Ma'bad, ya, bagaimana keadaan kaum muslimin. Dan Ma'bad ini ketika itu, itulah tadi, nggak diketahui apakah dia masih dalam kesyirikannya atau sudah masuk Islam. Tapi di mata Abu Sufyan, Ma'bad bin Abi Ma'bad ini bukan seorang muslim. Ya, sehingga dia dari Bani Khuza'ah. Sehingga diterima kabarnya. Kemudian ditanya bagaimana keadaannya? Oh, mereka sudah mempersiapkan pasukan, bahkan mereka datang dalam keadaan yang sangat marah karena orang-orang yang sebelumnya tidak ikut berperang karena keluarganya kalian bunuh, maka mereka pun datang dengan semangat untuk memerangi kalian. Maka muncul ketakutan pada diri orang-orang Quraisy, maka kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka pulang ke kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW mengirimkan utusan mata-mata untuk melihat pasukan tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka menunggang kuda, ya, maka kemungkinannya mereka akan kembali ke Madinah menyerang kita. Tapi kalau mereka menunggang unta, ya, unta kan untuk perjalanan jauh. Ya, sementara kuda kan untuk perjalanan dekat. Kalau mereka menunggangi unta, artinya mereka kembali ke Makkah. Ternyata mereka menunggang unta, artinya mereka kembali ke kota Makkah. Nah, dari sinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perdebatan, ya. Sebenarnya kaum muslimin itu menang atau kalah di perang Uhud? Atau pertanyaannya kita balik, sebenarnya kaum musyrikin itu menang atau kalah di perang Uhud? Kalau dibilang kaum muslimin menang, maka kita dapati banyak sekali korban yang jatuh di tengah-tengah kaum muslimin. Dan lebih banyak jumlahnya daripada korban di kalangan kaum musyrikin. Kaum muslimin yang gugur 70 sekian orang. kaum musyrikin, kaum muslimin 70 orang, kaum musyrikin hanya sekitar 20 orang. Ya, sehingga terkesan bahwa kaum muslimin kalah dalam pertempuran. Kemudian, tapi kalau dilihat dari sisi kaum musyrikin, tujuan mereka adalah untuk menggempur kaum muslimin, membunuh Rasulullah SAW, dan menumpas habis kaum muslimin. Apakah ini tercapai? Jawabannya tidak. Bahkan tujuan mereka untuk mengamankan jalur perdagangan mereka tidak tercapai. Ya, karena kaum muslimin tetap bisa melakukan gangguan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat perang Uhud ini, ya kalau kita review kembali, dia terbagi menjadi tiga fase. Ya, di fase yang pertama, ingat, kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin itu sampai kabur, ya enggak? Ketika kita sampaikan ketika para pemanah tetap mentaati Rasulullah SAW di awal-awal peperangan, ya, sehingga pasukan kavaleri, pasukan berkudanya Khalid bin Walid tidak berani mendekati untuk menyerang dari belakang, kaum muslimin menang, mereka lari. Bahkan kemenangan inilah yang menyebabkan pasukan pemanah turun. Berarti ada fase di mana kaum muslimin menang. Kemudian di fase yang kedua, memang kita mengalami tekanan yang luar biasa. Kaum muslimin mengalami tekanan yang luar biasa. Pasukan Khalid bin Walid menyerang dari belakang, kemudian dari depan kembali lagi pasukan kaum musyrikin, sampai gugur sekian banyak sahabat, sampai Rasulullah SAW terluka. Ya. Namun setelah itu, ya, keadaan berbalik kembali. Kaum muslimin berhasil, ya, membela, mempertahankan Rasulullah SAW, dan kemudian menyebabkan kaum musyrikin, ya, kemudian meninggalkan medan pertempuran. Jadi kalau dihitung pakai skor, kaum muslimin dua kali menang. Dua kali menang, kaum musyrikin cuma sekali menang, ya. Dan misi mereka pun tidak tercapai. Ya, Rasulullah masih hidup, dan para kaum muslimin pun tetap bisa memberikan gangguan bagi jalur perdagangan mereka. Ya, sehingga memang agak sulit untuk menentukan siapa yang menang di peperangan Uhud ini. Ya, ada kesimpulan yang cukup menarik dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ya, kalau beliau menganggap bahwa perang Uhud ini perang yang tidak tuntas. Jadi otomatis kalau tidak tuntas tidak bisa ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Kata beliau, "Wa idan fa hadhil ghazwah innama kanat harban ghairu munfasilah." Dengan demikian, ya, perang Uhud ini, ya, bisa kita katakan sebagai perang yang ghairu munfasilah, yang belum tuntas, ya, perang yang belum tuntas. Akhadha kullu fariqin biqistihi wa nasibihi minan najahi wal khasarah. Semua pihak, baik kaum musyrikin maupun kaum muslimin, mereka sudah mengambil bagian keuntungan dan kerugian. Masing-masing ada mendapatkan keuntungan dan ada yang mendapatkan kerugian. Tsumma hada kullun minhuma anil qital. Kemudian kedua belah pihak menjauh dari medan pertempuran. Min ghairi an yafirra an sahatil qital wa yatruku maqarrahu lihtilali adu. Bukan meninggalkan medan pertempuran karena posisinya dikuasai oleh musuh. Jadi mereka menjauh seperti ini, bukan kemudian meninggalkan medan pertempuran karena didorong oleh musuhnya, tidak. Tapi kedua-duanya menjauh, ya, memutuskan untuk tidak lagi berperang. Ya, sehingga fahadha huwa makna harbi ghairu munfasil. Maka inilah makna dari perang yang tidak tuntas. Ya, karena perangnya itu tidak ada akhirnya. Artinya perang itu kan dia dua belah pihak bertemu. Kemudian yang satu menghantam yang satunya sampai yang kemudian yang satunya ini kalah, mundur. Tapi ini tidak terjadi dalam perang Uhud. Jadi mereka tabrakan, kemudian mundur dua-duanya. Tabrakan, mundur dua-duanya. Ya, sehingga ini menurut pendapatnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa perang Uhud ini adalah perang ghairu munfasilah, perang yang tidak tuntas, sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang sebenarnya menjadi pemenang. Namun kalau kita lihat dari sisi kaum musyrikin, ya jelas mereka gagal. Ya, jumlah mereka jauh lebih banyak. Ya. Jumlah mereka jauh lebih banyak. 3.000 pasukan melawan sekitar 700-an pasukan kaum muslimin. Tapi nggak mampu. Ya. Membunuh Rasulullah SAW nggak mampu kemudian memusnahkan pasukan kaum muslimin. Bahkan mereka yang mundur dari medan pertempuran. Ya, sehingga ya wallahu ta'ala alam. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya kaum muslimin ada ada benarnya kalau dikatakan bahwa kita itu menang, ini kaum muslimin itu menang. Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Ya, karena jumlah yang luar biasa dari kaum musyrikin berlipat-lipat, tapi tidak berhasil untuk melaksanakan misi-misi mereka. Inilah kesimpulan dari perang Uhud. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kaum muslimin menang, itu ada benarnya. Ya, kalau kemudian mengatakan bahwa perangnya itu ghairu munfasilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak pun, maka ini pun ada benarnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini pembahasan tentang perang Uhud. Gimana kalau kita sekarang mulai ambil faedahnya, Ustaz? Baik. Nah, ada pemirsa yang menunggu itu, Ustaz. Iya, mutiara-mutiara yang luar biasa dari pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ya, perang Uhud. Yang kita ambil dari perang Uhud, ya. Ini kita sarikan dari kitab Fiqih Sirah karya Syekh Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Demikian juga kita ambil dari Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Di antara faedah, ini sekalian review juga dari pertama ya. Faedah yang bisa kita dapati dari perang Uhud, ya ini tentang pentingnya musyawarah, terutama dalam urusan-urusan yang penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan ini. Sehingga penting adanya musyawarah. Terkadang kita ada hal-hal yang tidak tampak oleh kita, ya, atau ada hal-hal yang mungkin kita anggap baik, kemudian ketika kita bermusyawarah, bertukar pikiran dengan orang lain, terungkap ya bahwa apa yang kita pandang mungkin kurang baik atau ada yang lebih baik, ya. Sehingga penting sekali bagi seseorang untuk bermusyawarah, terutama dengan orang-orang yang dikenal ya memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Ya. Kalau dia berpikir sendiri mungkin dia akan keliru dalam mengambil keputusan, tapi ketika dia bermusyawarah maka dia akan mendapatkan keputusan yang lebih baik insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua, apabila ya seseorang itu telah memiliki rencana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia laksanakan. Ini bisa kita lihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang enggan untuk bertahan di kota Madinah. Setelah beliau menggunakan pakaian perang beliau, menyiapkan pedang beliau dan busur beliau, ya. Beliau tetap berangkat ke Uhud. Walaupun sebagian para sahabat kemudian rujuk dari pendapat mereka, ya, yang sebelumnya menginginkan agar berperang di dalam kota. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak pantas ya bagi seorang nabi untuk kemudian menanggalkan baju perangnya ketika dia sudah berazam, sudah memiliki keinginan yang kuat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, kita bisa melihat Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mempersiapkan pasukan dan membuat suatu strategi yang sangat cermat dalam peperangan. Kalau kita lihat, kita flashback kembali bagaimana penempatan posisi pasukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, 700 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 3000 pasukan kaum musyrikin. Ya, bagaimana agar 3000 pasukan kaum musyrikin ini menjadi tidak efektif untuk melawan pasukan kaum muslimin, beliau jepit di antara dua bukit, antara Gunung Uhud dengan Jabal Ainain. Ya, sehingga tidak ada manfaatnya 3000 pasukan ini karena harus bertarung di ruang yang demikian sempit. Ini strategi Rasulullah SAW. Demikian juga beliau menempatkan pasukan pemanah di atas bukit untuk mencegah pasukan berkuda agar tidak mendekat, ya, kepada kaum muslimin. Ini semua strategi. Ini semua persiapan. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini? Bahwa selain kita bertawakal untuk mendapatkan kemenangan, perlu adanya usaha maksimal. Perlu adanya strategi untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Bukan kemudian, kalau orang Jawa bilang, waton suloyo. Ya, artinya, yang penting ya sudah, kita perang-perang saja. Ya, asal-asalan. Tidak. Ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Karena banyak orang yang salah dalam memahami konsep tawakal. Nabi SAW bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan menang atau kalahnya kepada Allah SWT. Tapi beliau berusaha dengan strategi yang demikian cermat, dengan persiapan yang demikian cermat. Ya, menunjukkan bahwa tawakal harus disertai dengan usaha. Mungkin Anda ingin tambahkan, Ustaz, sepertinya? Watan sulonya itu yang penting tampil beda. Yang penting tampil beda? Oh, gitu ya. Ya, maksudnya yang penting tampil ya, gitu ya. Jangan asal ya, jangan waton ya. Jangan waton ya, jangan waton. Wah, inilah saya perlu diluruskan. Selama ini saya mengira waton suloyo itu asal-asalan. Asal beda. Oh, asal beda. Baik ya. Jangan asal-asalan ya, tapi perlu ada perancangan. Perlu ada perancangan. Dan sebagai tambahan, jadi Nabi SAW ketika Isra Mi'raj beliau menggunakan buruk ya. Buruk. Allah kasih fasilitas kepada beliau untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya dalam waktu kurang dari semalam. Tapi Masya Allah ketika beliau hijrah ke Madinah, kenapa nggak pakai buruk? Yeah. Sehingga ada peristiwa yang itu murni anugerah dari Allah. Ada peristiwa di mana Nabi SAW beliau harus berjuang. Sehingga ketika beliau hijrah, berapa lama beliau hijrah dari Mekah sampai Madinah? Berapa lama ya? 5 hari kalau apa satu pekan. Satu pekan ya. Iya. Yeah. Dengan proses tapi yang dengan bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur selama 3 malam. Iya, 3 hari. Ya, jadi butuh proses. Nah, semuanya butuh proses. Tapi baik, dilanjutkan. Kemudian faedah yang keempat bahwa melalui perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan perbedaan antara seorang mukmin sejati dengan orang yang mengaku sebagai mukmin. Ini kaum munafikin. Kita bisa lihat mereka sama-sama keluar dari kota Madinah. Tapi orang-orang yang memiliki keimanan yang sejati, mereka tetap bertahan bersama Rasulullah SAW. Sementara kaum munafikin, mereka melakukan desersi. Ya, kabur dari medan pertempuran. Jadi di Perang Badar ini tidak kita dapati ya, di Perang Badar itu, kalau di Perang Badar itu Allah ingin menampakkan perbedaan antara mukmin dan kafir. Nah. Ya, tanpa ada dua kelompok, kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir. Namun di Perang Badar muncul kelompok yang ketiga. Selain ada kaum mukminin, ada di Perang Uhud ya. Di Perang Uhud ya, di Perang Uhud selain ada kaum mukminin ya, ada kaum munafik, kaum musyrikin yang diperangi, ada kaum munafikin. Ya, mereka berada di barisan kaum muslimin menunjukkan keislaman mereka. Namun di hati mereka ya tersimpan kebencian yang mendalam kepada Islam. Ya, dan ini selalu ada. Barakallahu fikum. Sampai di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang akan ada sekelompok orang yang secara zahirnya tampak sebagai kaum muslimin. Ya, bersama-sama kaum muslimin. Bahkan mereka memiliki kefasihan, pengetahuan agama. Ya. Akan tetapi mereka menyerang Islam, menyerang kaum muslimin. Pro-nya atau keberpihakan mereka kepada orang-orang kafir. Tidak memiliki keberpihakan sama sekali kepada kaum muslimin. Jadi sejarah itu selalu berulang ya. Kalau dulu ada 3 kelompok ini, maka di masa kita pun ada. Mereka yang berbaju sebagai kaum muslimin, pakaiannya pakaian kaum muslimin. Tapi ya seperti itu karakter mereka, pada hakikatnya menyimpan kebencian yang mendalam kepada kaum muslimin. Kemudian faedah yang kelima, barakallahu fikum. Peristiwa perang Uhud ini ya menunjukkan ketawadhu'an Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di perang Badar, beliau alaihi salatu wasalam tidak kemudian berpaku tangan begitu saja, tapi juga ikut berperang bersama para sahabat. Ya, bahkan beliau terluka, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, mungkin lukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada luka sebagian para sahabat. Sampai kemudian gigi beliau, gigi seri beliau patah, kemudian beliau juga sampai pipi beliau robek ya, harus dibakar oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang enggak mau dia turun ke lapangan. Ya. Tidak mau dia turun ke lapangan, gengsi dia turun ke lapangan, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketawadhuan beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, bahkan sampai beliau terluka. Ya, kemudian yang keenam, ini agak banyak nih Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Tidak apa-apa. Kita paparkan ini ya. Yang keenam, peristiwa ini juga menunjukkan berhasilnya tarbiyah Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ya, kita flashback lagi. Sebelum beliau alaihissalam berperang, ya, ketika sudah mendekati medan Uhud, ada ternyata ketika beliau melakukan inspeksi, ternyata ada anak-anak yang ikut dalam pasukan. Di antaranya Abdullah bin Umar, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Zaid bin Arqam, ya, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah al-Ansari, bukan Zaid bin Harithah anak angkat beliau, bukan ya. Zaid bin Harithah al-Ansari. Ya. Dan mereka ini ingin untuk mengorbankan jiwa mereka berperang bersama Rasulullah SAW, padahal belum cukup umur. Belum balik ya? Belum balik, ya. Nanti mereka ikutnya perang Khandaq nanti. Perang Khandaq, sebagian di antara mereka sudah balik dan sudah mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka. Nah, di sini ada pelajaran. Bagaimana anak-anak, ya, anak sekecil itu, ya, berhasrat untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Usianya masih belasan, belum balik. Tapi ingin berperang. Ya. Kita dapati anak-anak zaman sekarang, bahkan jangankan yang usianya belasan, mungkin usia yang lebih daripada itu, ya, ketika diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mungkin terasa berat bagi mereka. Tapi lihat bagaimana anak-anak di masa itu. Makanya penting sekali bagi kita untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita dengan pendidikan agama yang benar. Berikan pondasi akidah yang benar, ya, pendidikan pondasi keimanan kepada mereka, ya. Sehingga mereka cinta kepada Islam, bahkan melebihi cinta mereka kepada diri-diri mereka, siap untuk berkorban untuk Islam. Ya, ini kita bisa melihat, ya, berhasilnya pendidikan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, pentingnya taat kepada pemimpin. Ya, pentingnya taat kepada pemimpin. Kita bisa melihat akibat buruk yang muncul ketika ada sekelompok orang yang tidak taat kepada pemimpin. Dalam peristiwa perang Uhud, pasukan pemanah yang sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW, walaupun jasad kami ada burung yang menyambar jasad-jasad kami, kalian jangan turun. Namun mereka kemudian tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dari situlah mulai bencana yang menimpa kaum muslimin. Akhirnya pasukan kaum musyrikin berhasil untuk memukul, ya, kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang ke-8, hendaknya seseorang itu berhati-hati dengan fitnah dunia. Apa yang menyebabkan pasukan pemanah kemudian turun dari bukit, ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka melihat ghanimah. Mereka melihat ghanimah. Ya, kaum musyrikin sudah kabur dan meninggalkan rampasan perang. Ini yang ingin mereka ambil. Maka berhati-hati, ya, dari dunia. Karena dunia ini bisa menyesatkan seseorang atau menyelewengkan orang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan kondisi para sahabat ketika itu, ya. Bukankah mereka istilahnya tidak taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga sebenarnya jangan kita jadikan sebagai bahan celaan kepada para sahabat. Jangan salah paham, ya, memang mereka melakukan satu kesalahan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memaafkan mereka. Dalam surat Ali Imran ayat ke-152 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk memberikan ujian kepada mereka. Walaqad afa ankum, dan Allah telah memberikan maaf kepada kalian. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan Allah memiliki karunia bagi orang-orang yang beriman. Di sini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, walaqad afa ankum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian. Jadi memaafkan para sahabat yang kemudian meninggalkan tugas yang telah diberikan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini diambil pelajaran saja, tapi jangan kemudian dijadikan bahan celaan. Ya, jangan kemudian dijadikan bahan celaan bagi para sahabat. Baik. Kemudian yang kesembilan, faedah yang kesembilan, hendaknya kita berhati-hati dalam menerima berita. Kalau kita lihat kembali di perang Uhud, ada di antara sebagian para sahabat ketika mendengar seruan dari Ibnu Qam'ah yang telah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair. Kan kita sebutkan bahwa Mus'ab bin Umair ini memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dikira bahwa yang terbunuh itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun mulai menyebarkan berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhasil dibunuh. Nah, sebagian para sahabat terpengaruh dengan berita ini. Sebagiannya lagi, bagaimana kita sebutkan, ada yang membuang senjatanya, tidak lagi berperang, ada yang kemudian ingin kembali ke kota Madinah, meminta suaka kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk ya mengecek ya berita, apakah itu benar ya atau tidak. Jangan kemudian gampang untuk menerima suatu berita. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik membawa berita kepada kalian, maka hendaknya kalian cek lagi kebenarannya. Tabayyun. Ya, hendaknya kalian mengecek kembali kebenarannya. Jadi jangan gampang menerima suatu berita, apalagi dalam keadaan yang genting. Banyak. Ada juga satu pelajaran ya terkait wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat kan Umar tidak terima dan beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat tapi beliau pergi sebagaimana Musa selama 40 hari nanti kembali. Sehingga terjadi apa ya, seolah-olah berita itu nggak benar. Berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Dan beliau nggak tanya kepada seorang pun. Nah. Tapi langsung melihat kejadian. Mengecek. Sehingga termasuk di antara apa, adab yang perlu diperhatikan ketika ada peristiwa penting, genting, beritanya simpang siur, jangan nonton berita. Ya. Jangan baca berita, jangan nonton berita, nanti malah sakit hati kalau nonton berita. Masya Allah. Ini tips yang, Masya Allah. Betul, ya. Namun cek langsung kejadian kalau kita punya kepentingan. Ya. Kalau kita nggak punya kepentingan ya sudah tinggalkan aja. Insya Allah. Itu bagus juga Ustaz, mungkin disampaikan kepada kaum muslimin. Ya. Karena sekarang ini istilahnya apa, semuanya ada di tangan. Jadi untuk melihat berita pun sangat gampang. Ya. Kita mudah sekali untuk menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Ya. Bahkan yang menjadikan sebagian para penuntut ilmu yang mungkin sudah belajar mustalahul hadith ya, langsung main share begitu saja tanpa betul, mengecek ya. Nanti kalau misalnya yang disebarkan itu keliru, ya kita sendiri yang merasa malu. Nah. Mungkin kredibilitas kita juga akan berkurang di mata manusia karena tidak mengecek terlebih dahulu berita yang sampai. Nah, dan biasanya kan karakter wartawan ya, bad news. Is good news. Bad news is good news. Betul sekali Ustaz. Sehingga pinginnya melukai hati kaum muslimin. Iya. Makanya Allah sebut orang yang menyebarkan berita itu murjifun. Murjif. Nah, orang yang suka bikin gaduh. Suka bikin gaduh. Fadal Ustaz. Baik. Nah kemudian faedah yang ke-10. Bahwa ini sudah menjadi sunnatullah ya. Bahwa akan ada kemenangan dan kekalahan. Jadi tidak akan selalu... Ya, walaupun kita berada di atas kebenaran, tidak selalu kita dalam pertempuran itu akan menang. Akan ada kekalahan, akan ada korban jiwa, akan ada pihak yang akan ada pihak yang menjadi korban ya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, ya sunnatullah. Kemudian faedah yang ke-11. Peristiwa perang Uhud ini menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Dari mana kita dapatkan ini? Dari pertanyaan Abu Sufyan. Ya, ketika di akhir peperangan Abu Sufyan bertanya kepada kaum muslimin, "Afikum Ibnu Abi Quhafah?" Apakah di antara kalian pertamanya afikum Rasul, afikum Muhammad? Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Muhammad? Kemudian afikum Ibnu Abi Quhafah. Apakah di tengah-tengah kalian ada Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah? Afikum minul Khattab. Apakah di tengah-tengah kalian ada Umar bin Khattab? Ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin saja tahu kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ini bantahan ya bagi sebagian ahlul bidah ya yang kemudian menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar ya ini adalah sosok yang tidak layak untuk mengemban kekhilafahan atau sosok yang merebut kekhilafahan dari tangan Ali dan tuduhan-tuduhan yang jelek lainnya. Bahkan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar sebagai dua tagutnya orang-orang Quraisy. Nah, orang Quraisy sendiri tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah SAW. Maka ditanya, apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Ya. Cukupkan orang-orang ini sebenarnya dari sisi ini, mereka lebih buruk daripada kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy saja mengetahui bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar. Kemudian faedah yang ke-12, ya, ketika Abu Sufyan mengatakan "U'lu Hubal", ya, tinggikanlah Hubal, pujilah Hubal. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membalas, ya, ajibu, kata Rasulullah SAW. Jawablah, ya, jawablah seruan dari Abu Sufyan tadi. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, ya, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa mada nakul ya Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu a'la wa ajal, jawablah. Ya, qulu Allahu ya a'la wa ajal. Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia. Nah, di sini ada satu pelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita belum memiliki ilmunya, maka hendaknya kita mencari tahu atau bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama, orang yang memiliki ilmu, kalau memang kalian tidak mengetahui, jangan kemudian kalian asal-asalan dalam menjawab, ya, dalam bersikap, ya, tapi bertanyalah kepada ahlul ilmu. Maka Nabi SAW ketika memerintahkan ajibu, ya, jawablah pernyataannya siapa Abu Sufyan, ya, mereka tidak tahu dengan apa mereka harus menjawab, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-13, barakallahu fikum, ya. Dari perang Uhud ini kita bisa melihat bahwa para nabi, ya, juga merasakan luka, sakit, ya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi ada saatnya Allah itu membiarkan nabinya alaihi salatu wasalam terluka, sakit. Ya, sebagaimana juga terjadi ketika beliau di Makkah, Ustaz. Ada terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gangguan muncul dari orang-orang Quraisy, kadang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Abu Jahal. Ya, ya, ketika Abu Jahal ingin menginjak lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia melihat adanya parit dari api, kemudian adanya sayap-sayap. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia semakin mendekat, maka dia akan dicabik-cabik oleh sayap tersebut. Namun ada juga saatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk mereka ganggu, ya, ketika mereka berkumpul, kemudian siapa yang meletakkan rahim hewan kurban, hewan unta ini ketika Muhammad sedang bersujud, maka mereka berhasil. Jadi ada kadang-kadang Allah biarkan gangguan itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan kepada beliau. Demikian juga dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengalami luka, ya, mengalami penderitaan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak selalu melindungi Nabi sehingga beliau tidak mengalami, ya, tragedi-tragedi tersebut. Maka jawabannya disebutkan oleh para ulama, kalau saya tidak salah ini nukilan dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata Al-Imam Al-Qayyim, ya, ini Allah ingin menunjukkan bagaimana sih cara bersabar. Bagaimana sih sikap sabar ketika menghadapi musibah? Langsung dari sosok yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh. Contoh perjuangan. Contoh perjuangan, contoh kesabaran, contoh bagaimana menghadapi sebuah tragedi, suatu permasalah, satu apa musibah, ya. Kita bisa melihat langsung dari sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat satu diskusi ya. Kalau tidak salah Al-Baqillani. Gimana Ustaz? Ya, ketika beliau apa bertemu dengan Raja Nasrani. Kemudian Raja Nasrani tanya sama Al-Baqillani. Jadi dia mungkin dapat undangan atau bagaimana untuk menjelaskan tentang Islam. Lalu Raja Nasrani ini tanya, coba ceritakan kepadaku seperti apa nabimu. Kemudian Baqillani menceritakan seperti ini. Sebenarnya salah satu di antara potongan cerita yang disampaikan Al-Baqillani adalah wa kana yaghzu fi sabilillah. Beliau berperang di jalan Allah, kadang beliau menang, wa qad dhafara wa qad ghulib. Kadang beliau menang dan kadang beliau kalah. Langsung dikomentari oleh sang Raja Nasrani tadi. An-nabi yughlab, maksud nabi kok kalah perang? Langsung dijawab oleh Al-Baqillani, An-nabi yuslab, wal ilahu yuslab. Masyaallah. Dijawab oleh Al-Baqillani, wal ilahu yuslab. Masa Tuhan disalib? Jadi keberadaan seorang nabi kadang menang kadang kalah. Wa kayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna fama wahamnu lima asabahum fi sabilillah. Betapa banyak nabi-nabi di masa silam yang mereka berperang bersama para ribbiyun, pengikut-pengikutnya yang setia. Fama wahamnu lima asabahum fi sabilillah, dan mereka tidak merasa lemah ketika mereka mendapatkan kekalahan di jalan Allah. Sehingga wali Allah itu tidak jaminan hidupnya selalu enak, gitu ya. Iya. Sebagaimana para nabi, mereka hidupnya juga terkadang mendapatkan musibah, terkadang mendapatkan kesulitan. Iya. Sepertinya itu juga yang menjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Herakla, dengan Heraklius. Ketika Heraklius memanggil Abu Sufyan ke istananya untuk menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara pertanyaan Heraklius itu adalah bagaimana keadaan kalian? Nah, bagaimana keadaan mereka dan kalian? Kemudian kata apa Abu Sufyan, kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang kami yang menang. Jadi keadaannya memang silih berganti. Ya, jadi ada saatnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mereka kalahkan, dan kemudian hal ini diiyakan oleh Heraklius. Demikianlah keadaan para nabi. Jadi mereka memang kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tidak selalu mendapatkan kemenangan. Nah, ini hikmahnya adalah agar Allah ingin memberikan, agar menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh, ya, bagaimana kesabaran, ya, contoh bagaimana menghadapi sebuah musibah. Baik, izinkan lanjutkan. Ya. Masih banyak, Ustaz. Masih dua lagi. Ya. Kemudian yang ke-14, faedah yang ke-14. Ini juga peristiwa Uhud ini menunjukkan juga keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa sahabat itu ada yang harus dimakamkan dalam satu liang, maka beliau bertanya, siapa yang paling banyak mengambil Al-Quran? Artinya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qurannya? Maka dialah yang dikedepankan terlebih dahulu. Yang menunjukkan bahwa para penghafal Al-Quran ini memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk teman-teman, penghafal Al-Quran dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan Allah juga memuliakannya. Ya. Allah menyebut ciri ahlul ilmi itu adalah hafal Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan dalam dada-dada utul ilm, orang yang diberi ilmu. Baik. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, dan ini mungkin menutup pembahasan kita tentang perang Uhud, bahwa yang menjadi barometer kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya. Ini pun juga bisa kita lihat dari peristiwa tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memakamkan atau memerintahkan agar orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya untuk dimakamkan terlebih dahulu atau untuk dimasukkan terlebih dahulu. Dan demikian juga kita bisa melihat bagaimana kondisi para sahabat, ya, mereka terburu di medan pertempuran, ya, bahkan dalam keadaan yang mungkin sangat menyedihkan. Tapi sekali lagi, ya, keadaan kehidupan mereka yang seperti itu tidaklah kemudian mengurangi kemuliaan mereka, justru mereka mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit saya menambahkan Ustaz, kalau kita lihat di surat Ali Imran, surat Ali Imran itu banyak bercerita tentang peristiwa Perang Uhud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hiburan kepada para sahabat pasca Perang Uhud, agar mereka tidak tenggelam dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan, berikan apa? Tasliyah, penenang jiwa agar mereka tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Di tiga ayat. Yang pertama, Allah berfirman di ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian enggak usah merasa hina, kalian enggak usah merasa sedih. Ya. Wa antumul a'launa. Kalian akan selalu lebih tinggi in kuntum mu'minin kalau kalian beriman. Sehingga mati mukmin adalah kemuliaan. Meskipun bisa jadi dia mati di tangan orang kafir. Makanya ada sahabat yang ketika beliau ditusuk oleh musuhnya, dia meneriakkan laqad fustu. Saya menang. Padahal dia ditusuk oleh musuhnya. Dibunuh oleh musuhnya malah meneriakkan laqad fustu. Saya menang. Karena kemenangan menjadi seorang mukmin yang baik adalah kemenangan yang sejati bagi seorang mukmin. Yang kedua, Allah berfirman di ayat 140 lanjutannya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Kalaupun saat ini kalian mengalami luka, faqad massal qauma qarhum mithlu. Dulu mereka, orang-orang musyrikin juga mengalami luka yang sama. Mereka mengalami kekalahan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan seperti itulah kondisi hari yang ada di muka bumi ini. Allah gilir di antara manusia. Sehingga kalau misalnya saat ini Anda merasa, kok kaum muslimin di Indonesia lambat laun seperti demikian ya? Iya. Yeah. Dengan latar belakang entah sosiopolitik atau latar belakang yang lainnya. Anda teringat barangkali di masa silam kita Masya Allah mendapatkan angin segar dalam berdakwah. Ya meskipun sekarang juga tidak dilarang ya. Yeah. Alhamdulillah kita tetap bisa berdakwah. Namun barangkali ada banyak berita yang bikin kita sakit hati. Makanya sebaiknya jangan nonton berita ya. Itu solusi. Ya, sehingga terdengar berita ini, adalah. Mungkin kita akan merasa sakit hati disebabkan karena rasa cinta kita kepada agama kita. Nggak nonton berita tapi ikut grup, Sat. Itu efeknya. Itu efeknya ikut grup. Watilkal ayyamu nudawiluha bainanas. Itulah kondisi hari di dunia yang Allah Subhanahu wa taala gilir di tengah umat manusia. Kemudian di ayat 141, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan tamhis, artinya adalah menjadikan kafarah, musibah itu dijadikan sebagai kafarah. Makanya peristiwa perang Uhud itu sering dikenal dengan amut tamhis. Amut tamhis. Ya, tahun tamhis. Karena dulu sebelum ada penetapan angka tahun kan mereka mengenangnya dengan nama peristiwa ya. Yeah. Tahun gajah, tahun ini. Sampai jadi nama ini, tahun tamhis. Tahun tamhis. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan kaum muslimin ya dengan keberadaan musibah yang mereka alami sehingga mereka musibah itu menjadi kafarah bagi mereka. Masya Allah. Kita berterima kasih sekali kepada Ustaz Wira jazakumullah khairan yang telah banyak memberikan pelajaran bagi kita. Terkait peristiwa Perang Uhud. Besok masih Perang Uhud, Ustaz? Atau sudah selesai ini? Sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai. Kita beralih ke Perang Khandaq. Perang Khandaq, ya, Ustaz. Atau ada peristiwa-peristiwa sebelum Perang Khandaq, insyaAllah. Sebelum peristiwa Perang Khandaq. Baik, insyaAllah ta'ala. Tayyip, pemirsa yang dimuliakan Allah ta'ala, kita punya keterbatasan waktu. Jadi, buka pertanyaan nggak? Tayyip, satu pertanyaan ya. Yang masuk melalui WA. Assalamualaikum, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Izin bertanya, apakah video yang dulu pernah beredar bahwasanya makam Hamzah dibongkar dan jenazahnya masih utuh, apakah benar itu makam Hamzah? Kalau videonya saya wallahu taala alam, belum pernah melihat apakah benar itu. Tapi memang ada kabar yang kita dengar oleh kawan-kawan yang tinggal di kota Madinah, sepertinya kabarnya mutawatir kalau memang jenazah beliau itu karena adanya banjir kemudian terangkat ke permukaan. Itu terjadi nggak tahu tahun 90-an atau tahun 80-an. Cuma kalau videonya, wallahu taala. Anda pernah lihat? Wallah alam, enggak tahu. Belum. Apa baik. Kita perlu googling dulu? Masya Allah. Baik. Namun intinya, orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Baik ditampakkan oleh Allah pengaruhnya maupun tidak. Ya. Nah. Baik pemirsa, hanya itu satu pertanyaan yang bisa kita angkat di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi, kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Jazakallah khairan. Hafidhahullah wa ra'ah. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas fragmen-fragmen sejarah yang sangat berharga untuk kita ketahui agar bisa kita ambil pelajarannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.